Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Jurumiyah, dan kita memasuki bab baru, yaitu babul istitsna. Babul istitsna. Naam. Barakallahu fikum. Naam, silakan Abu Sofnat membaca matan. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babul istithna. Wa huruful istithna'i thamaniyatun, wahia illa wa ghairu wasiwa wasuan wasiwaun wa kholan wa ada wa khola wa khola wa ada wa hasya. Naam. Qala al-mu'allif rahmatahu babul istitsna, bab istitsna. Naam, di banyak kitab menyebutkan mustatsna, ya, dengan menyebutkan babul mustatsna. Naam, yaitu memakai isim maf'ul. Kalau di sini memakainya masdar istitsna. Namun maksud dari istitsna masdar di sini adalah untuk isim maf'ul, yaitu mustatsna. Naam. Barakallahu fikum. Yang artinya adalah dalam bahasa kita yang dikecualikan. Dalam bahasa Indonesia mustatsna itu yang dikecualikan. Naam. Barakallahu fikum. Adapun pengertian dalam bahasa Arabnya mustatsna itu wasmun yudhkaru ba'da illa, isim yang disebutkan setelah illa, au ihda akhwatiha, atau disebutkan setelah salah satu dari saudarinya illa. Mukhalifan fil hukmi lima qoblaha nafyan wa isbatan. Nah, yang menyelisihi hukum dari hukum yang disebutkan sebelum illa, baik pada perkara yang berkaitan dengan nafian, yaitu peniadaan, penolakan, ataupun berkaitan dengan penetapan, isbat. Nah, ismun yudhkaru ba'da illa au ihda akhwatiha mukhalifan fil hukmi lima qoblaha nafian au isbatan. Itu pengertian mustatsna atau istitsna menurut ulama ahlu nahu. Itu ya. Barakallahu fikum. Naam. Qala wa hurufu istitsna tsamaniyatun, dan huruf-huruf istitsna ada 8. Naam. Disebut di sini huruf 6 dari sisi aglab saja penyebutan secara kebiasaan, secara sering. Naam, seringnya dalam istitsna itu memakai illa, yang illa itu adalah huruf. Yang ilah tersebut adalah huruf, itu ya. Barakallahu fikum. Adapun kenyataannya yang ada itu semua bukan semuanya huruf, ada juga isimnya. Seperti yang akan disebutkan di sini. Disebutkan di situ wahia ila wa ghairu wasiwa wasuan. Naam, ila itu huruf, ghair isim. Naam. Barakallahu fikum. Artinya apa? Wa hurufil istitsna, penyebutan huruf di sini mimbab taglib, mimbab kebiasaan, bahwasanya dalam istitsna yang sering dipakai adalah huruf illa, huruf illa. Nah, adapun kenyataannya dalam istitsna itu perangkatnya bukan sekedar huruf, namun juga bisa isim seperti ghair, siwa, suan. Nah, barakallahu fikum. Bisa juga fi'il seperti khola, ada, hasya, itu bisa fi'il. Nah, dan meskipun bisa juga diniatkan sebagai huruf, nanti akan ada perinciannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini wa huruf wahya, yaitu illa wa ghairu wa siwa wa suwan wa sawa wa sawa wa sawaun wa khala wa ada wa hasa. Nah, di sini disebutkan 8. Nah, ini yang sering dipakai dalam istisna, 8 yang disebutkan di kitab ini, meskipun tidak menutup kemungkinan juga ada perangkat yang lainnya. Nah, ada juga perangkat yang lain selain dari yang disebutkan ini. Nah, seperti apa? Seperti la yakunu, laisa, baida, la siyama, itu juga termasuk dari perangkat untuk pengecualian. Nah, nanti insyaallah akan antum dapatkan rincian ini di kitab yang lainnya. Nah, yang kita bahas yang ada di kitab ini yaitu apa? Perangkat istisna ada 8, yaitu illa, ghairu, siwa, suwan, sawaun, khala, ada, dan hasya. Nah, kemudian dalam bab ini ada istilah mustasna, ada istilah mustasna minhu, ada istilah perangkat istisna, ada adatul istisna. Nah, yang akan jelas ketika kita membaca contoh. Ya, silakan dilanjutkan baca contoh. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa in kana al-kalamu nafisan kana 'ala hasaba al fal mustasna bi illa. Ada yang lewat? Ada yang lewat? Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujiban. Mujaban. Mujaban. Nahwu qama al qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badalu wan-nasbu alal istithnai nahwu maqamal qawmu illa zaidun wa illa zaidan. Lanjutan sampai selesai. Wa in kana al-kalamu nakisun nakisan kana ala hasaba al-awamila nahu ma qama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin wal mustas. Cukup sampai situ dulu. Lam qala al-mu'allif rahimahullah fal mustasna bi illa, mustasna dengan menggunakan perangkat illa, yunsabu hukumnya mansub idza kana al-kalamu taman mujaban, jika kalamnya berupa kalam tam sempurna mujab yang positif. Benar. Maksud dari tam adalah dalam kalam tersebut terdapat mustasna minhu. Nah, nanti akan dijelaskan ulang di papan tulis. Maksud dari mujab, kalam tersebut positif, yaitu artinya tidak diawali oleh nafyun atau oleh sibhu nafyin. Tidak diawali oleh nafyun atau sibhu nafyin, yaitu apa sibhu nafyin? Yaitu nahyun atau istifham. Nah, artinya kalam dikatakan mujab ketika tidak diawali nafyun, nahyun atau istifham. Nah, contoh qaumal qaumu illa zaidan. Nah, di sini dikatakan kalam tam dan mujab. Dikatakan tam karena ada mustasna minhunya. Dikatakan mujab karena kalamnya kalam positif, artinya tidak diawali oleh nafyun, nahyun atau istifham. Maka hukum istisnanya mansub, hukum setelah illa yang di, yaitu dikatakan mustasna, apa hukumnya? Mansub. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau kita i'rab, maka kita katakan qama fi'lun madin mabni 'alal fathi, al-qawmu fa'ilun marfu'un, alamatu rafihi dhamma, illa harful istisna, Zaidan mustasna mansubun alamatu nasihi fathah. Nah, contoh berikutnya wa kharajan nasu illa amran, dan manusia keluar kecuali amr. Kharaja fi'lun madin mabni 'alal fathi, an-nasu fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dhamma, illa harful istisna amran mustasna mansub alamatu nasihi fathah. Nah, pada dua contoh ini, untuk contoh kalam tam mujab dikatakan tam, kenapa? Karena ada mustasna minhunya. Mana mustasna minhu? Pada contoh itu adalah kaum. Pada kaum al kaumu illa zaidan kaum. Nah, itu apa? Mustasna minhu, lafad yang mengalami pengecualian, itu mustasna minhu. Para kaum berdiri kecuali Zaid. Nah, mana yang mengalami pengecualian? Al kaum, para kaum. Illa Zaid, kecuali Zaid. Nah, Zaid di sini yang dikecualikan. Nah, itu namanya mustasna. Pada contoh kharajan nasu illa amran, nah, mana mustasna minhunya? Lafad yang mengalami pengecualiannya mana? An-nasu, manusia. Mana lafad yang dikecualikan? Amran, manusia keluar, orang-orang keluar kecuali amr. Nah, di sini menunjukkan kalam tam mujab. Kenapa dikatakan tam? Ada lafad yang dikecualikan, yaitu kaum dan an-nasu. Nah, ada lafad yang dia itu terkecualikan, yaitu apa? Zaid dan Amr. Nah, dikatakan tam karena ada mustasna minhu, ada yang mengalami pengecualian, yaitu al-qaum dan nas. Dikatakan mujab, kalimat positif, bukan kalimat negatif. Kenapa? Karena tidak diawali oleh nafyun atau nahyun atau istifham. Nah, akan lebih jelas ketika kita membaca contoh berikutnya ini. Nah, qala wa in kana al-kalamu manfiyan taman, jika kalamnya berupa kalam manfi yang tam. Nah, apa itu kalam manfi? Kalam yang diawali oleh nafyun, nahyun atau istifham, itu kalam manfi. Nah, kalam yang diawali oleh nafyun. Nafyun, nafa yanfi nafyan, kalau kita tasrif ya, nafa yanfi nafyan, nafin, nafin manfiyun. Berarti manfiyun isim apa? Isim maf, isim maf'ul. Nah, nafa yanfi nafyan nafin manfiyun, gitu kan. Nah, wa in kana al-kalamu manfiyan, jika kalamnya kalam nafyun, kalam yang berisi penolakan peniadaan atau sibhu nafyin ya, yaitu yang berisi apa? Nahyun atau istifham, yang dia itu tam, kalam tersebut tam, apa arti tam? Sempurna. Ya, sempurna. Artinya terdapat mustasna minhu. Artinya terdapat mustasna minhu. Maka apa? Jaza fihi al-badalu wan nasbu. Maka boleh badal dan nasab. Alal istisna. Maka boleh badal, yang itu kedudukannya badal. Nah, telah lewat pembahasan badal ya. Dan boleh juga nasab sebagai mustasna, sebagai istisna. Nah, kalau sebagai badal, maka mengikuti irob sebelumnya. Jika irob sebelumnya rofa, maka badalnya juga rofa atau marfu. Jika irob sebelumnya mansub, maka badalnya juga mansub. Jika irob sebelumnya majrur, badalnya juga majrur. Nanti akan ada contoh. Nah, barakallahu fikum. Boleh juga nasab sebagai apa? Nasab sebagai mustasna. Nah, sebagai istisna. Nah, contoh maqam al-qaumu ila zaidun wa ila zaidan. Maksudnya kalau kita bikin contohnya dipisah, dikatakan maqam al-qaumu ila zaidun, atau boleh ngucap maqam al-qaumu ila zaidan. Nah, itu maksudnya. Maqam al-qaumu ila zaidun. Nah, zaidun di situ marfu enggak? Sebagai apa? Badal untuk kaum. Kalau kita bikin contoh yang kedua, maqam al-qaumu ila Zaidan. Zaidan di situ mansub bukan? Sebagai apa? Mustasna. Nah, mustasna. Nah, kita akan i'rab yang marfu terlebih dahulu. Maqam al-qaumu ila Zaidun. Ma harfu nafyin. Qama fi'lun madin mabni 'alal fathi. Al-qaumu fa'ilun marfu'un. Alamat rafi'i doma illa harfu istisna Zaidun badal min qaum minal qaum wa badalu marfu'in marfu'un misluhu wa alamat rafi'i doma. Nah, itu ya. Sekarang kita mengirab wajahnya kedua, maqam al-qaumu illa Zaidan. Artinya boleh dibaca rafa', boleh dibaca nasab. Nah, kalau kita baca nasab, apa irobnya? Nah, maka kita katakan ma harfun nafyin, qama fi'lun madin, al-qaumu fa'ilun marfu'un, alamatu rafihi doma, ila harful istisna, Zaidun, Zaidan, mustasna, mansubun, alamatu nasfihi fathah. Nah, qala wa in kanal kalamu naqisan kana ala hasabil awamili. Jika kalamnya kalam naqis, apa kalam naqis? Tidak sempurna, kurang. Nah, maksudnya di situ tidak ada mustasna minhunya. Tidak ada yang mengalami pengecualian. Tidak disebutkan. Maksudnya tidak disebutkan mustasna minhu, tidak disebutkan ya. Maksudnya apa? Mustasna minhu tidak disebutkan. Nah, dan ini hanya terjadi pada kalam yang manfi. Hanya terjadi pada kalam yang manfi, tidak mungkin terjadi pada kalam mujab. Karena itu di situ tidak ditulis naqisan mujaban, naqisan manfian. Kenapa? Karena kalam naqis itu hanya terjadi pada kalam yang manfi, yaitu kalam yang diawali oleh huruf nafyin atau sibhu nafyin, nahyun atau istifham. Nah, wa in kana al kalam munaqisan kana ala hasabil awamil, maka mengikuti awamil, amilnya, pengaruhnya. Nahwu, kalau amilnya itu adalah fiil, belum ada fa'il, maka dia menjadi fa'il. Kalau amilnya berupa fiil dan fa'il yang mutaaddi fiilnya, butuh apa ini? Objek. Maka menjadi maful bihi. Kalau sudah ada fi'il fa'il yang dia butuh kepada huruf jer untuk sampai kepada maf'ul, maka dia menjadi majrur dengan huruf jer. Nah, itu yang dimaksud dengan sesuai dengan awamil. Contoh, nahfu maqama illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri melainkan Zaid. Ma darabtu illa Zaidan. Tidak ada yang aku pukul. Tidak ada seorang pun yang aku pukul melainkan Zaid. Wa marartu illa bi Zaidin. Tidak ada yang aku lewati melainkan Zaid. Nah, pada tiga contoh di situ menunjukkan kalamnya kalam naqis. Kenapa? Karena tidak disebutkan adanya mustasna minhu. Nah, maqama ila Zaidun. Bagaimana i'rabnya? Ma harfun nafyin qama fi'lun madin mabni 'alal fathhi ila harful istisna, tambah lagi mulgho, huruf istisna yang batal amalnya, artinya tidak memiliki mustasna minhu. Mulgo, dibatalkan, tidak beramal. Kenapa? Karena tidak memiliki mustasna minhu. Tidak. Zaidun fa'ilun marfu alamat rafihi doma. Fa'il bagi siapa? Bagi koma. Kalam naqis ini seperti kalau untuk kalam naqis ini i'rab setelah ilah seperti membuang ilah dan ma. Seperti kita membuang ila dan ma. Kalau kita mengucap ma koma ila Zaidun, seperti kita ucap koma Zaidun. Seperti ucap itu. Koma Zaidun. Zaidun sebagai apa? Fa'il kan? Nah, itu. Nah, contoh berikutnya. Ma dorobtu ila Zaidan. Ma nafia atau ma harfun nafiyin. Dorobtu doroba fi'lun madin mabni ala sukun. Tak dawir mutasil mabni ala domi fi mahali rafin fa'ilun. Nah, illa harful istisna mulgho Zaidan mafulun bihi mansub alamatun nasb fathah. Seperti kita mengucap dorobtu Zaidan. Nah, seperti kita mengucap ila dan emaknya kita buang. Begitu juga pada contoh yang ketiga, ma marartu illa fi zaidin, ma harfun nafyin, marartu fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri rafi'il mutaharrik wa ta dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli rafin fa'ilun. Ila harful istisqa' mulqa, ba harful jar, zaidin majrur bil ba armat jarihi kasra. Kemudian jar majrur muta'alliq bi marartu, muta'alliq berkaitan dengan fi'il. Seperti kita ngucap marartu bi zaidin. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita ulang di papan tulis, memahamkan apa yang belum paham secara sempurna apa yang telah dijelaskan pada bab ini. Nah, ya. Nah, perhatikan papan tulis. Kita bab istisna disebut juga babul mustasna ya. Nah, barakallahu fikum. Dalam bab ini, bab istisna, ada tiga perkara yang harus kita pahami ulang. Yang pertama apa? Ada yang namanya mustasna. Mustasna ya. Nah. Kemudian ada juga yang namanya mustasna minhu. Ketiga, ada yang namanya perangkat istisna, adatul listisna. Nah, dalam bab ini harus ada tiga perkara yang kita harus pahami. Apa itu? Pertama, mustasna. Yang kedua, mustasna minhu. Yang ketiga, adatul istisna. Nah, kita buat contoh. Apa contohnya? Qaumal qaumu ila zaidan. Nah, para kaum itu berdiri selain Zaid atau kecuali Zaid ya. Para kaum itu berdiri selain Zaid. Para kaum itu berdiri kecuali Zaid. Nah, mana yang dimaksud dengan mustasna? Nah, Zaid ini mustas, Zaidan ini mustasna. Mustasna. Mana yang dimaksud dengan mustasna minhu? Al-qaum mustasna minhu. Nah. Mustasna minhu. Mana perangkat istisna-nya? Illa adalah perangkat istisna yang berupa huruf ya, huruf istisna. Di sini ada tul istisna. Ya, sambil perhatikan apa tulis? Perangkat tul istisna. Nah, itu. Jadi tiga perkara yang harus kita pahami dalam bab mustasna. Apa yang pertama? Mustasna. Yang kedua, mustasna minhu. Yang ketiga, ada tul istisna. Apa mustasna artinya? Yang dikecualikan. Mustasna minhu, yang mengalami pengecualian. Adatul istisna, apa artinya? Perangkat pengecualian. Yang perangkat itu bisa berupa huruf, bisa berupa isim, bisa juga berupa fi'il. Nah, itu ya. Adatul istisna yang disebutkan di kitab ini ada 8. Nah, itu yang sering dijadikan untuk perangkat istisna, yang 8 di kitab ini. Dan di kitab yang lain disebutkan perangkat yang lainnya. Ya. Barakallahu fikum. Setelah itu harus antum kita pahami lagi apa? Jenis kalam. 6. Di sana ada yang namanya kalam tam dalam nakis, gitu kan? Ada kalam mujab, ada kalam manfi. Kalam manfi, kalam mujab. Nah, sekarang kita bahas tentang kalam. Kalam apa sekarang? Kalamun mujab. Tamun. Kalam tam. Nah, kalamun tam. Itu apa kalam tam? Kalam yang padanya terdapat mustasna minhu. Yud karufihi mustasna minhu. Kemudian ada lagi kalam. Contoh, contoh kalam tam. Contohnya dulu, apa contohnya? Qala qawmu illa zaidan. Iya. Contoh qala qawmu qomal qomu illa zaidan. Nah ini ya, ini kalam apa namanya? Kalam tam. Contoh lain, maqomal qomu illa zaidan, ini juga kalam tam meskipun ada ma-nya. Karena kenapa? Karena yang kita perhatikan adalah ada mustasna minhu. Kalam tam. Itu apa? Di dalamnya terdapat mustasna minhu. Terdapat di dalamnya mustasna minhu. Ini kalam tam. Ya. Sekarang yang kedua kalam apa? Disebut kalam? Kalamun nakisun. Nah, sebentar, yang kalam tam tambah lagi kalam tam. Contoh yang lain biar lebih memperjelas. Ma dorobtu, aku tidak memukul ahadan, tidak memukul seorang pun illa zaidan. Ma dorobtu ahadan illa zaidan. Ma dorobtu ahadan illa zaidan. Mana mustasna minhunya? Mustasna minhu ahadan. Ahadan mustasna minhu, yang digaris bawahi mustasna minhu ya. Ma dorobtu ahadan illa zaidan. Aku tidak memukul seorang pun melainkan Zaid. Nah, di sini ada mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? Ahadan. Ma marortu bi ahadin. Ma marortu bi ahadin illa Zaidin. Ma marortu bi Zaidin ahadin illa Zaidin atau illa bi Zaidin. Nah, Aku tidak melewati seorang pun illa zaidan. Apa? Illa zaidan. Masih ada mustasna minhu. Diperbaiki bahasa yang tadi disampaikan. Ma marartu bi ahadin illa zaidan. Nah. Mana mustasna minhunya? Mustasnanya zaidan. Mana mustasna minhunya? Bi ahadin. Nah, ini contoh-contoh yang terdapat padanya mustasna minhu. Ini semuanya disebut kalam tam. Ini semuanya disebut kalam tam. Dari sisi apa? Adanya mustasna minhu yang untuk perhatikan. Adanya mustasna minhu. Adanya lafad yang mengalami pengecualian. Ya. Adanya lafad yang mengalami pengecualian. Nah, maqom al-qawmu illa zaidan. Al-qawm sebagai mustasna minhunya. Maqom al-qawmu illa zaidan. Al-qawmu sebagai mustasna minhunya. Ma darabtu ahadan illa zaidan. Ahadan sebagai mustasna minhu. Ma marartu bi ahadin illa zaidan. Bi ahadin sebagai mustasna minhu. Maka ketika kalamnya tam yang katam yang dimaksud dengan tam di sini adalah adanya mustasna minhu, maka apa? Setelah illa bisa menjadi setelah ilah bisa menjadi mustasna yang dia itu mansub. Nah gitu. Setelah ilah bisa menjadi mustasna yang dia itu hukumnya mansub. Nah tinggal nanti pembahasannya apakah bisa di sini wajib atau boleh. Nah gitu kan. Apakah wajib mansub atau boleh mansub? Maka jawabannya pada perincian yang telah lewat tadi. Jika kalamnya tam mujab, maka wajib mansub. Jika kalamnya tam manfi, maka boleh dua wajah. Boleh mansub, boleh badal. Nah, gitu kan? Nah, sekarang yang antum pahami belum hukum, belum ke situ. Yang harus kita pahami belum sampai kepada hukum setelah ilahnya. Namun yang harus kita pahami adalah contoh kalam tam. Ini kalam tam bukan? Iya. Kenapa dikatakan tam? Memiliki mustasna minhu. Sekarang kita buat contoh kalam nakis. Kalamun nakisun. Ini harus dipahami dulur kepala ya. Nakisun tamun kalau enggak mungkin nanti enggak mau ngerti dengan baik tentang bab ini. Kalam nakis. Nah, sekarang. Apa contoh kalam nakis? Nah, contohnya yang di atas antum buang semua mustasna minhunya. Nah, sekarang coba antum sebutkan contohnya, contoh kalam nakis, ana tulis. Yang pertama apa? Nah, ketika dibikin nakis harus bentuknya manfi, harus manfi. Enggak mungkin enggak manfi. Maka antum tambah nafyun, nahyun atau istibha. Nah, itu ya. Nah, contoh nafyun, antum apa yang antum katakan? Maqoma ila. Nah, baru setelah itu hukumnya bukan mustasna lagi kalau kalamnya nakis. Hukumnya apa? Ala hasab awamil. Hukumnya mengikuti amil. Kalau amilnya butuh fa'il, jadikan sebagai fa'il. Kalau amilnya butuh objek, maka jadikan maful bihi. Yang seperti ini ya, Abu Sofnat. Butuh apa ini? Maqoma. Butuh apa? Setelah ilah. Maqoma ilah. Maqoma ilah zaitun. Nah, kelila zaitun. Kenapa? Karena koma butuh apa pada koma? Butuh fa'il. Butuh fa'il. Maka zaitun sebagai apa? Sebagai pengganti fa'il. Sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'ilnya. Nah, itu ya. Nah, lihat. Kalau yang sebelumnya. Komal komu ilah zaitan. Komal komu ilah zaitan. Setelah ilah sebagai apa di sana? Sebagai mustasa. Mustasa. Kalau ini zaitun sebagai? Fa'il, karena koma butuh fa'il. Makoma ilah zaidun. Seperti antum membuang ma dan kom dan ilah dibuang menjadi apa? Koma zaidun. Iya kan? Nah, sehingga irobnya ma harfun nafin, koma fi'il, ilah rupu isisna, zaidun. Zaidun fa'ilnya. Mulgo, ilahnya mulgo. Kenapa ketika itu? Mulgo, karena tidak ada mustasna minhunya. Nah, itu ya. Nah, ini yang contoh untuk kalam nakis diawali berupa nafyun. Kalau kita awali nahyun bisa enggak? Bisa. Nah, la la yakum. Tidak ada yang berdiri. Illa zaidun. La yakum illa zaidun. La harfu nafyin, harfu nahyin. Nah, saya diawali nahyin. La harfu nahyin. Yakum fi'lun mudhari'un madzumun bi la la nahya. Alamat jazmihi sukun. Ila harful istisna mulga. Zaidun fa'ilnya. Fa'ilnya fa'il yakum. Nah. Kalau kita buat selain nahyun, apa yang berikutnya yang dikatakan kalam nakis ketika diawali oleh apa? Hal istibham. Istibham. Nah, contoh hal. Hal koma. Hal koma. Illa. Illa. Zaidun. Sama kalimatnya. Hal koma illa zaidun. Ngartikannya seperti ma koma illa zaidun. Ngartikannya tidak ada yang berdiri melainkan zaid. Hal harfu istibham. Hal. Koma fi'lun madin. Illa. Harf istisna mulgha zaidun fa'il. Nah, ini ya. Nam. Ini contoh untuk apa? Kalam nakis. Contoh kalam nakisnya. Nam, yang contoh ini sama dengan kalau di kalam tam letaknya ini nih, qaumal qaumu ila zaidan. Ini kalam apa? Qaumal qaumu ila zaidan, kalam tam. Kemudian kita mau buat kalam ini menjadi naqis, maka kita buang qaum. Ketika kita membuang qaum, membuang mustasna' minhu, maka harus diawali oleh harfun nafyin atau nahyin atau istifhamin. Sehingga yang tadinya maqama al-qaumu ila zaidan, maka berubah menjadi maqama ila zaidun. La yakum ila zaidun. Hal qama ila zaidun. Nah, ini ya. Perkelahian ini contoh untuk sini, tiga ini. Dengan membuang mustasna' minhu. Sekarang yang contoh untuk kalimat naqis berikutnya apa? Menjadi apa? Yang kalam tamnya apa? Talam tamnya maqam al-qaumu ila zaidan. Nah, sekarang kita buang kaumnya. Iya enggak? Maka menjadi apa? Maqama ila zaidan. Maqama ila, tidak ada yang berdiri melainkan kalau yang tam apa di sini? Zaidan kan? Kalau ini jangan zaidan, kita baca Zaidun. Kenapa? Karena i'rabnya kalam naqis mengikuti amil. I'rabnya kalam naqis mengikuti amilnya. Apa yang dibutuhkan oleh amil, maka itu yang diberikan kepada amil. Kalau kalam tam, i'rabnya dia sebagai mustasna atau sebagai badal. Kalam tam ya bisa mustasna, bisa badal. Wajib mustasna, wajib mansub ketika kalamnya tam mujab. Kalim tam mujab maka wajib mansub. Ketika kalamnya tam manfi, boleh mansub, boleh badal. Nah, sekarang lihat ini. Ketika kalamnya naqis, maqama ila zaidun. Kenapa kita baca zaidun? Karena kalamnya naqis enggak ada mustasna minhunya, sehingga zaidun ini diberikan kepada amilnya. Apa amilnya di situ? Koma. Sebagai apa zaidun di sini? Sebagai fa'il. Maqama ila zaidun. Tidak ada yang berdiri melainkan zaid. Ma harfun nafin, qama fi'lun madin, ila harfun istisna, zaidunnya apa? Fa'il. Nah, itu ya. Nah, sekarang lihat lagi contoh yang di atas, kita ambil dari contoh yang tam. Ma darabtu ahadan ila zaidan. Ma darabtu ahadan ila zaidan. Ma harfun nafin, darabtu fi'il dan fa'il, ahadan sebagai maf'ulun bihi, ila huruf istisna, zaidan sebagai mustasna mansub. Mustasna mansub. Dan boleh juga sebagai badal. Nah, yang tadi yang awal dijelaskan di awal kitab ya. Namun yang kita ambil sekarang hukum mustasnanya. Ketika kalamnya di sini tam, maka dia bisa menjadi mustasna. Kan gitu. Ketika kalamnya tam, jadi antum harus pahami ketika kalam itu tam, maka tam ini dibagi dua kan? Bisa tam mujab, bisa tam manfi kan gitu, yang antum pahami ini. Lihat di papan tulis. Lihat di papan tulis. Ketika kalam tertentu tam, tam terbagi berapa? Kalam tam dua kan? Bisa tam mujab, bisa tam manfi. Manfi. Apa arti tam mujab? Kalimat yang ada mustasna minhu yang dia itu positif. Ya. Artinya tidak diawali oleh? Tidak diawali oleh huruf nafin atau nahin. Apa hukumnya? Hukumnya mansub. Sebagai mustasna. Nah, kan gini. Kalau kalam tersebut manfi, tam manfi, maka apa hukumnya? Boleh mansub sebagai mustasna, ini ya, atau sebagai badal. Nah, itu. Nih, konsentrasi. Tam mujab, contoh tam mujab. Kalimat sempurna yang positif, koma, komal, komu. Qaumal qaumu ila zaidan. Boleh enggak dibaca zaidun? Tidak boleh. Enggak boleh. Tidak ada yang berdiri melainkan Zaid. Zaid di sini sebagai mansub, sebagai mustasna. Kalau antum baca qomal qaumu ila Zaidun, berarti memposisikan sebagai badal, badal bagi kaum. Yang seperti itu enggak boleh. Kenapa? Karena kalamnya positif, mujab. Berbeda kalau yang tamanfi, lihat tamanfi. Kalau tamanfi itu diawali oleh harfun nafyin atau nahyun atau sifham. Yang qomal qaumu ila Zaidun, ila Zaidan, kita kasih ma menjadi ma. Maqamal qaumu illa Zaidun. Nah, di sini boleh Zaidan, boleh Zaidun, ya. Boleh Zaidan, boleh Zaidun. Maqamal qaumu illa Zaidun. Kenapa boleh boleh dibaca Zaidan dan Zaidun? Karena kalamnya tam manfi. Maka boleh dia wajah. Wajah pertama yang Zaidan tetap sebagai mustasna. Wajah kedua Zaidun sebagai badal. Sebagai badal. Nah, sekarang kalau kalimatnya kita rubah. Kita rubah yang kira-kira ketemunya mansub semua. Madorobtu ahadan ila Zaidan. Madorobtu ahadan ila Zaidan. Mana mustasna minhunya? Ahadan mustasna minhu kan? Iya. Nah, mana mustasnanya? Zaidan mustasnanya. Boleh enggak dijadikan badal? Boleh. Boleh. Kenapa? Bukan kenapa boleh? Karena kalamnya berupa kalam manfi, adamanya, maka boleh dijadikan badal. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara badal berarti kalamnya harus manfi. Kalau dijadikan badal maka kalamnya harus manfi. Nah, ketika badal maka mengikuti mubdal minhu, mengikuti yang diganti. Diganti. Nah, sekarang kalau seperti ini, madarabtu ahadan illa Zaidan. Kalau kalau wajah pertama apa tadi? Zaidan sebagai mustasna. Mubdal. Kalau sebagai badal, apa yang kita baca? Madarabtu ahadan illa Zaidan. Illa Zaidan lagi sama. Zaidan. Kenapa? Karena yang mubdal yang mudal minhunya juga mansub. Karena mubdal minhunya juga mansub. Nah, gitu kan? Iya. Berbeda dengan contoh yang maqamal qaumu ila Zaidan. Nah, Zaidan ini mansub. Kenapa mansub? Sebagai mustasna. Namun ketika sebagai badal menjadi marfu. Maqamal qaumu ila Zaidun. Marfu bukan? Marfu. Kenapa marfu? Karena mubdal minhunya yang dia itu kaum. Iya. Adalah apa ini? Marfu. Hmm. Maka kaum di sini memiliki dua kedudukan. Bisa kedudukan sebagai mustasna minhu, bisa menjadi mubdal minhu. Kapan menjadi mustasna minhu? Kalau meniatkan setelah ilah sebagai mustasna. Yang namanya mustasna harus ada mustasna minhu, maka al-qaum sebagai mustasna minhu. Namun ketika kita mengirob Zaidun ini di sini sebagai badal, maka al-qaum sebagai apa? Mubdal minhu. Limbu. Namun untuk mubdal minhu dan mustasna minhu enggak masuk dalam bab i'rab, hanya masuk dalam bab apa namanya pengertian aja. Kalau antum baca marfuat mansubat enggak ada yang namanya mubdal minhu, mustasna minhu kan gitu. Nah, karena itu kalau kita i'rab, al-qaum sebagai apa tadi i'rabnya? Sebagai fa'il kan? Fa'il. Maqamal qaumu ila Zaidan. Qaum sebagai fa'il. Maqamal qaumu ila Zaidun. Qaum sebagai fa'il. Namun di samping dia fa'il memiliki pengertian mubdal minhu, memiliki pengertian mustasna minhu. Bisa dimengerti? Nah, itu barakallahu fikum. Kita kembali lagi ke maksud dari kalam tam. Apa kalam tam? Kalam yang terdapat padanya mustasna minhu. Kemudian kalam nakis. Apa arti kalam nakis? Tidak ada. Tidak ada. Nam. Laisa fihi mustasna minhu. Mustasna minhu, yang kalam tersebut tidak ada padanya mustasna minhu. Nah, ini kalam manfi. Kemudian apa contoh kalam tam? Maqamal qaumu ila Zaidan. Maqamal qaumu ila Zaidan. Nah, boleh enggak wajah kedua pada maqamal qaumu ila Zaidan ini? Ini ada ma kan? Boleh. Apa wajahnya? Maqam al-qawmu ila Zaidun. Nah ini maqam al-qawmu ila Zaidun. Boleh ila Zaidun. Kenapa? Karena kalamnya tam, kalam tam manfi, sehingga manfi bisa setelah ila itu bisa menjadi mustasna, bisa juga menjadi badal. Nah di sini madorob tu ahadan ila Zaidan. Secara bacaan cuma satu ila Zaidan ya. Enggak mungkin ila Zaidun. Namun secara irob ada berapa ini? Lihat ada ma. Secara irob ada dua, yaitu bisa menjadi mustasna, bisa menjadi badal. Nah, mamaror tu bi ahadin ila Zaidan. Boleh juga Zai badal, badal. Boleh juga Zai Zaidin. Nah, kan gitu. Mamar tu bi ahadin ila Zaidan atau ila Zaidin. Kalau kita membaca Zaidan berarti sebagai sebagai mustasna. Mana mustasna minhunya? Bi ahadin. Kalau kita baca ila Zaidin sebagai apa? Badal. Mana mustasna minhunya? Badal. Mudal minhunya. Mudal minhunya mana? Bi ahadin. Nah, kan itu. Nah, sudah jelas ya. Berarti maksud dari kalam tam adalah yang ada mustasna minhunya. Baik mustasna minhu itu dia nanti kalau setelah ila menjadi mustasna maka dia benar-benar mustasna minhu, atau mustasna minhu tersebut menjadi mubdal minhu kalau setelah ila, setelah ila di irob sebagai bagi badal. Nah itu. Nah, barakallahu fikum. Apa itu kalam nakis? Berikutnya yang kedua kalam nakis. Apa itu kalam nakis? Kalam yang tidak ada, kalam yang tidak ada padanya mustasna minhunya. Nah, bagaimana kita membuat kalam nakis? Contoh-contoh tadi kita keluarkan lagi dengan membuang mustasna minhu. Berarti membuang apa? Membuang fa'il kan? Ada membuang fa'il, ada juga membuang maful bihi, membuang juga jar majrur. Jadi yang namanya mustasna minhu itu bisa berupa fa'il ketika fi'il butuh fa'il. Bisa juga maful bihi ketika apa? Ketika fi'il dan fa'il, fi'ilnya muta'adi butuh objek, namun objek enggak disebutkan. Nih, ma dorobtu, dorobtu fi'il dan fa'il, ya enggak? Ya. Butuh enggak objek? Butuh. Oh. Namun objek di sini, namun objeknya enggak disebutkan, maka menjadi nakis. Kalau objeknya disebutkan menjadi tam. Jadi jangan dipahami kalau kalam nakis itu berarti enggak ada fa'ilnya, enggak. Bisa jadi kalam nakis ada fa'ilnya. Namun karena fi'ilnya itu butuh kepada objek, lalu objek enggak disebutkan, maka dia menjadi kalam nakis. Nakis. Begitu juga bisa jadi fi'il, fi'il dan fa'il itu ada, namun dia butuh kepada objek lewat jar majrur. Lalu objek dan jar majrur enggak disebutkan. Maka apa? Yang jar majrur ini dijadikan sebagai sebagai sebagai mustasna minhunya. Nah, seperti mamaror tu bi ahadin. Maror, maror tu maror butuh pada huruf syair berupa ba, sehingga memiliki arti melewati ketika ada huruf ba setelahnya. Nah, nah sekarang lihat kalam nakis, kalam yang tidak ada padanya mustasna minhu. Contohnya apa? Pada contoh qaumal qaumu ila Zaidan kita rubah menjadi maqama ila Zaidun. Nah, sekarang berubah menjadi Zaidun kan? Kenapa? Alasannya apa? Karena pada kalam nakis i'rabnya mengikuti amilnya. Amilnya fi'il, butuh fa'il, butuh fa'il enggak? Butuh. Maka Zaidun sebagai fa'il. 6. Kemudian contoh lain. Contoh lain yang maqamal qaumu ila Zaidan atau Zaidun. 6. Sekarang kita buat kalam menjadi nakis. Qaum kita buang menjadi maqama ila Zaidun. Itu ya. Lihat yang di sini. Maqama al-qaumu ila Zaidan atau Zaidun menjadi maqama ila Zaidun. Ila Zaidun. Qaumnya kita buang sih. Tidak ada yang berdiri melainkan Zaid. Zaid. Maka Zaid sebagai apa sekarang? Sebagai fa'il. Fa'il. Nah, sekarang masuk ke yang madarabtu ahadan. Madarabtu ahadan. Kita bikin kalam nakis menjadi apa? Ma madarabtu. Madarabtu illa Zaidan. Nah ya, yang tadinya madarabtu ahadan, ahadannya kita buang yang mustasna minhunya menjadi apa? Madarabtu illa Zaidan. Boleh enggak kita baca madarabtu illa Zaidun? Tidak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena mustasna minhu enggak disebutkan, maka yang setelah illa i'rabnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh amil. Oleh amil ya. Darabtu butuh apa? Butuh objek. Butuh objek, maka Zaidan menjadi objeknya. Bagaimana kita mengetahui kedudukan? Dengan membuang ilah dan ma. Kalau kita buang ilah dan ma menjadi dorobtu zaidan. Yang tadinya ma dorobtu ilah zaidan menjadi apa? Dorobtu zaidan. Nah, kan? Berarti menunjukkan apa? Zaidan ini dibutuhkan oleh dorobtu. Nah, kalau kita baca rofa dorobtu zaidun. Nah, di situ akan double fa'ilnya. Ada ta, ada zaidun. Maka salah. Nah, itu ya. Nah, ini sekarang yang mamarotu bi hadin ila mamarotu bi hadin ila zaidan au zaidin, gitu kan? Kita bikin ini menjadi yang nakis. Mamarotu bi hadin ila zaidan atau ila zaidin menjadi apa? Mamarotu ila bi zaidin. Mamarotu ila bi zaidin. Nah, ini cuma satu aja. Enggak mungkin mamarotu ila zaidan. Mamarotu ila bi zaidin. Kenapa? Karena marotu butuh kepada pada huruf ba, butuh kepada maf'ul. Makmulnya, mana makmulnya? Bi zaidin. Nah, mengerti tentang kalam tam dan nakis. Berarti apa kesimpulannya kalam tam? Yang ada padanya mustasna minhu. Apa kalam nakis? Yang tidak ada padanya mustasna minhunya. Lalu setelah itu yang harus antum pahami adalah pembagian kalam mujab, kalamun mujabun, sama kalamun manfiyun. Nah, itu. Apa contoh kalam mujab? Apa pengertian kalam mujab? Kalam mujab adalah kalam positif. Kalam positif yang tidak ada harf-harf nafyin, nahyin atau istifham. Contoh. Contoh apa? Qomal qawmu ila zaidan. Ya, qomal qawmu ila zaidan. Boleh enggak kita bikin kalimat darabtu qawma ila zaidan? Darabtul qawma ila zaidan. Boleh. Qomal qawmu ila zaid, tidak ada yang berdiri melainkan zaid. Nah, kalau darabtul qawma ila zaidan, bagaimana ngartikannya? Aku memukul kaum kecuali zaid. Nah, di sini enggak, di sini harus apa? Apa namanya? Dikasih ma, menjadi apa? Ma darabtul qawma ila zaidan. Ada mustasna minhunya boleh. Darabtul qawma ila zaidan. Nah, itu boleh. Kalau mustasna minhunya dibuang maka harus ada ma. Ini mesti kalam mujab ya. Kalam mujab. Ulang. Contoh kalam mujab qawmal qawmu ila zaidan. Semua kaum berdiri melainkan zaid. Darabtul qawma ila zaidan. Aku memukul kaum tersebut, orang-orang tersebut kecuali zaid. Berarti dia memukul banyak orang terkecualikan zaid yang enggak dipukul. Ini kalam apa disebut? Kalam mujab. Dari sisi apa? Dari sisi? Tidak ada ma, nafyin atau nahyin. Sekarang kalam manfi. Nah, sekarang manfi, yaitu diawali oleh ma, nahyin atau nafyun. Nah. Apa contohnya? Nah, kita ambil yang atas ada contohnya. Apa contohnya? Maqamal qawmu ila zaidan. Nah. Maqamal qawmu ila zaidan. Ini kalam manfi. Gitu ya. Contoh yang atasnya lagi. Darabtul qawma ila zaidan. Kita kasih ma. Ma darabtul qawma ila zaidan. Nah, ini menjadi manfi. Kan gitu. Yang ma ini kita ganti hal bisa. Hal qawmal qawmu ila zaidan. Hal darabtul qawmu ila zaidan. Boleh diganti hal. Nah, ini kalam manfi ya. Nah. Kemudian kalam manfi yang ada di sini, boleh enggak kita buang mustasna minhunya? Boleh enggak? pada kalam manfi yang ada di sini? Boleh. Boleh. Boleh. Nah, sekarang kita buang mustasna minhu. Ya, maqamal qawmu illa zaidan menjadi maqama illa apa? Illa zaidun sebagai apa sekarang? Fa'il, karena ambilnya butuh pada fa'il. Madarabtul qauma illa zaidan. Kita rubah menjadi madarabtu illa zaidan. Illa zaidan. Sebagai apa sekarang? Pada madarabtu illa zaidan. Sebagai maful bihi. Maful bihi. Ahsanta, bukan sebagai mustasna lagi. Kalau yang sampingnya madarabtul qauma illa zaidan ini sebagai mustasna minhu. Dan juga bisa menjadi badal. Badal. Kalau menjadi badal berarti sebagai apa? Masih membadali maful bihi. Ya, sebagai badal. Ya, badal. Nah, itu ya. Jadi badal kalau kalamnya nakis maka badal. Tapi kalau kalamnya positif enggak mungkin badal. Sebagai apa? Mustasna minhu. Kalau kalamnya nakis apa? Badal kalau kalamnya manfi. Terburu-buru. Badal kalau kalamnya manfi maka menjadi badal. Manfi. Kalau kalamnya mujab maka menjadi mustasna minhu. Adapun nakis dan tam, nakis dan tam itu kaitannya dengan apa? Dengan mustasna minhu ada atau tidaknya. Maka kedudukannya ketika ada mustasna minhu setelah ila menjadi mustasna atau menjadi badal. Kalau mustasna minhunya enggak ada, maka setelah ila itu menjadi yang diinginkan oleh amil. Menjadi yang diinginkan oleh amil. Apa itu amilnya butuh fa'il maka menjadi fa'il. Amilnya butuh objek maka menjadi objek. Nah, ini dulu yang bisa disampaikan yaitu tentang apa? Berarti tentang mustasna dengan ilah ya. Dan kita membahas tentang pengertian isisnya, kemudian masuk kepada hukum isisnya dengan ilah. Yang kesempatan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang hukum isisnya dengan goir, siwa, suwan, sawa, dan juga khala, ada, dan hasa. Nah, itu ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Jika ada anggota grup yang menyimak online belum paham atau ada hal yang tidak bisa dipahami, maka dipersilakan untuk bertanya lewat grup ya. Nah, bagi yang ingin masuk grup bimbel, dipersilakan untuk mendaftar ke admin untuk dimasukkan ke grup bimbel. Yang grup bimbel ini tujuan utamanya adalah untuk menjadi sarana bertanya bagi anggota grup atau bagi para pendengar yang mengikuti lewat online, lewat radio RII atau radio Syariah. Nah, bisa mendaftar ke nomor admin yang ada di channel apa ini? Telegram yang https://temi-ilmu-sarf. Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk besok insya Allah masih ada Dek Turusuluko. Lusanya masih ada Nahu Jurumia. Pekan depannya sudah mulai libur insya Allah. Nah, itu ya. Jadi untuk Ramadan ini masih ada dua kali pertemuan lagi. Setelah itu libur. Dan kemungkinan besar akan dimulai lagi akhir Syawal, kemungkinan besarnya. Nah, paling cepat ya sepekan sebelum akhir Syawal paling cepatnya insya Allah, kurang lebih gitu. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.